sesuatu yang menunjukkan tiga atau lebih baik laki-laki maupun perempuan dengan merubah bentuk mufradnya, dengan merubah bentuk mufradnya. Suatu yang menunjukkan arti tiga atau lebih, baik yang menunjukkan laki-laki ataupun perempuan, dengan merubah bentuk mufradnya, itu disebut jamak taksim. Atau dalam bahasa yang lainnya adalah jamak yang tidak beraturan. Karena harus merubah bentuk mufradnya. Nah, kalau kita meneliti kalimat-kalimat dalam bahasa Arab yang akan dijadikan jamak taksir, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya perubahan kalimat tadi untuk bisa menjadi jamak taksir ada 6 macam perubahan. Jamak taksir kan muncul karena ada mufrad, ya. Jamak taksir diambil dari kalimat yang mufrad dengan dirubah untuk supaya menunjukkan arti tiga atau lebih, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Adapun bentuk perubahan kalimat mufrad supaya bisa menjadi jamak taksir ada 4 macam perubahan. Yang pertama ialah tawayyuran bisyakri, merubah bentuk mufradnya dengan cara dirubah harokatnya saja, tidak pakai merubah huruf, tapi cukup merubah harokatnya saja. Contoh asalnya hamzahnya di tempat, ini di tempat. Asal itu menunjukkan arti satu. Ketika ingin dibikin jamak taksir, maka cukup merubah harokatnya saja menjadi usud. Usud itu artinya hanya ingin. Kemudian yang asalnya misalnya dipaksa menjadi tibo, yang asalnya tidak dipaksa menjadi tibo, itu menunjukkan perubahan lagi terjadi pada harokat. Jangan taksir diambil dari tibo dengan merubah bentuknya, perubahan bentuk tibo supaya menjadi nama taksir ada 6. Yang pertama ialah perubahan harokatnya saja. Isi mufrad supaya bisa menjadi jamak taksir dan menunjukkan arti tiga atau lebih, baik laki maupun perempuan, cukup dirubah harokatnya saja. Antadun menjadi usul. Nah, sehingga tadi antara seperti kalau membaca kitab-kitab berbahasa Arab yang tidak terharapkan. ini dibaca hafal atau usul. Kalau memang cocok dibaca mutlak ya hafal, tapi kalau cocok dibaca jamak ya usul. Hafal usul. Nah, amin. Kemudian yang kedua, tarjul bin nuksan. Merubah bentuk mufradnya dengan cara mengurangi jumlah hurufnya. Jadi tidak merubah harokatnya, hanya mengurangi jumlah huruf yang ada pada isim fa'il. Contohnya, tu koma. Ya. Tu koma. Berapa jumlahnya? 4 huruf. Mufrad. Ketika dibikin zaman taksir, cukup dikurangi hurufnya menjadi tuhomun. Tuhomun itu jamak. Kalau tuhomatun, mufrad. Yang dikurangi ialah taknya. Ya. Parakannya tetap sama. Yang ketiga, tawajjul biziyadah. Merubah bentuk isim mufradnya dengan cara diberi tambahan huruf supaya menjadi jamak taksir. Harokatnya tetap, cuma untuk supaya menjadi jamak taksir hurufnya ditambah. Silwanun itu jamak taksir, asalnya silwun. 1, 2, 3 huruf menjadi silwa ditambah 2 huruf lagi alif dan nun. Silwa mufrad, silwa jamak taksir. Yang keempat, tahuyur bisyakri ma'adun. Merubah bentuk isim mufrad dengan cara merubah harokatnya, bisa begitu ada pengurangan huruf. Harokatnya dirubah, hurufnya juga dikurangi supaya menjadi jamak taksir. Contoh dari isim mufrad, hurufnya 4. Isinya dibentang, raknya dikasih. Ketika dijadikan dalam taksir menjadi surah. Isinya diloma, raknya diloma. Dan hurufnya berkurang 1, yakni yaknya. Tapi untuk menjadi jamak taksir, isim mufrad itu di samping dirubah harokatnya juga dikurang hurufnya. Yang kelima, tahuyur fisakri ma'adziyah. Disamping merubah harokatnya, diberi tambahan huruf. Kalau yang keempat kan dikurang hurufnya. Kalau yang kelima, harokatnya dirubah, ditambah dengan huruf. Sebabun, jumlah hurufnya cuma 3. Ashabun, menjadi berapa ini? 5 huruf. Harokatnya berubah, hurufnya juga tambah. Sababun mufrad, asbabun jamak taksir. Yang keenam, tahuyur bisyakri ma'adziyadah wa nuksi jami'an. Di samping merubah harokatnya, ya ada yang ditambah, ada yang dikurangi. Besar, tambah kurang. Ada huruf yang ditambah, ada huruf yang dikurang. Contoh, karimun kurama karimun data huruf ini 1, 2, 3, 4 penurung menjadi kurama binamur bertambah. Tapi ada yang dikurang, yakni yaknya. Sisanya itu karakternya juga berubah semua. Nah, itu semuanya disebut jamak taksir, yakni sesuatu yang menunjukkan arti tiga lebih, baik menunjukkan laki-laki atau perempuan dengan merubah bentuk mufradnya dengan 6 macam bentuk perubahan yang disebut lagi. Kalau sudah menjadi jamak taksir, maka ketika rafa menggunakan tanda dhamma, nasab menggunakan tanda fathah, sofat menggunakan tanda kasrah, dalam bahasa. Perlu ingat bahwa jamak taksir itu kebanyakan sifatnya sanai. Sanai itu artinya yang harus siapa, ya, tidak bisa sembarang isi mufrad disamakan seperti asadun usudun. Betul kan? Kolamun tidak bisa kulumun, ya, tidak bisa sembarang, ya. Atau dibikin seperti itu khomatun khomun. Apa contohnya? Nah, pokoknya bikin sendiri begitu supaya cocok. Nah, tidak bisa. Itu contohnya sudah paten. Kalau ingin mengisi lagi contoh yang lain, harus melihat kamus dan bahasa. Karena sudah sampai, sehingga kalian apabila ingin mantap dalam menguasai jamak taksir, harus menghafalkan mufrad. Tidak jamak isim mufradnya, tapi juga jamak taksirnya. Ya, kolamun aglamun. Aglamun berarti mengalami yang mana? Mengalami perubahan yang kelima. Seperti kita berubah. Ya, kita pun kutubun. Balkan itu, ya, mengalami perubahan yang mana kita kutubun kalau mereka berubah masih kurang dan sama dengan yang berubah ada perubahan balkan dan pengurangan apa ini perub. Nah, filun gajah fialah. Nah, fialah itu. Fialah itu. Fialah itu. Terus, fialah itu bukan fialah. Ya. Tapi fialah itu sama dari fialah saja. Fialah menjadi fialah. Tapi dia mengalami perubahan dan juga tambahan. Puluh, enam, dan covid itu. Berbantarkan dan tambahan huruf bagi mulai ketiga gampang-gampang susah gampangnya ya cuma itu saja susahnya itu harus yang susah enggak bagi yang menghafal. Dan kalian kalau suruh bikin contoh 6 perubahan ini selain yang dituliskan dalam catatan, kalau ke apa ya enggak bisa jawab. Karena sudah paten contoh-contohnya, ya. Nah, terkopiku. Apa tadi jamak takfir? Wah. Berarti ialah satu yang menunjukkan jumlah lebih tiga atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan, yang berubah dari bentuk mufradnya. Jika apa menggunakan tanda apa tadi? Takfir. Jangan tak sahaja ketika apa menggunakan tanda mirah. Koma. Jika apa? Fatha. Ketika apa? Kasal. Ja'a asadud. Ja'a usud. Ja'a usudun. Nah. Inna usudan. Maratu fi usudin. Ya. Bikin. Baik. Selanjutnya. Tuhamatun apa? Tuhamatun. Kenapa? Artinya. Artinya? Ya. Apa artinya? Hah? Tuhamah. Ingus. Cinwun? Hah? Cinwun. Cinwun. Wawaiu cinwun. Ya. Cabang pohon. Apa ya? Cabang pohon, tapi apa? Selain cabang pohon. Ya, cabang pohon. Nah. Ranting. Cabang ranting pocok. Tapi kalau dalam urusan organisasi cabang lebih luas daripada ranting. Ranting itu kelasnya RT.